Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan nikah dari kitab Bulughul Maram. Hadis ke-16 dari bab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzawwijul mar'atu al mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Rawahu Ibn Majah wa Dharqutni wa rijaluhu thiqat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuzawwijul mar'atu al-mar'ata." Seorang wanita tidak dibenarkan menikahkan wanita yang lain. "Wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha." Dan seorang wanita pun tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Rawahu Ibnu Majah, hadis diriwayatkan Ibnu Majah dan Ad-Dharqutni wa rijaluhu thiqat, dan para rawinya adalah thiqat, para rawi yang terpercaya. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami'. Ikhwani fi din rahimakumullah, dalam hadis ini terdapat suatu faedah. Qala As-Sunani rahimahullah, As-Sunani menjelaskan, fi dalil ala anna al-mar'ata laysa laha walayah fil inkah. Dalam hadis ini terdapat suatu dalil bahwa seorang perempuan tidak punya hak kewalian fin nikah, dalam pernikahan, li nafsiha wala li ghairiha, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Fala ibrata laha fin nikah ihaban wala qabulan, sehingga ucapannya tidak diterima dalam pernikahan. Dalam arti bab kewalian tadi, baik memberi atau menerima ijab qabul. Fala tuzawwiju nafsaha, sehingga dia pun tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Bi idnil wali wala bi ghairihi, apakah telah diizinkan oleh wali atau tidak diizinkan oleh wali. Wala tuzawwiju ghairaha biwilayatin wala biwakalatin, biwilayatin wala biwakalatin. Tidak boleh pula menikahkan wanita yang lain apakah diwakilkan kepadanya, artinya dia menjadi wali atau jadi wakil, sama saja. Wala taqbalun nikah biwilayatin wala wakalah, juga tidak boleh menerima, artinya dia melakukan ijab. Seorang wanita mengatakan angkah tuka, menikahkan untuk dirinya sendiri atau orang lain sebagai wali atau sebagai wakil daripada wali, tidak boleh semua. Wala takbal an nikah, menerima pun tak boleh, yakni qabul, qabiltu, ya, dia mengatakan qabiltu bi walayatin wala wakalah, baik yani dia sebagai wali atau wakil, tetap tidak boleh. Wa huwa qawlu al-jumhur, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama rahimahumullah. Baik. Nah, hadis ini sangat jelas dalam bab ini. Hanya saja di sana ada pendapat yang berbeda dengan apa yang disebutkan tadi daripada jumhur ulama. Sekedar untuk kita ketahui, dzahaba Abu Hanifah madzhab Hanafi. Dzahaba Abu Hanifah ila tazwiji al-aqilah al-baligah nafsah. Bahwa seorang perempuan yang akil, akilah, berakal, baligah dan telah balig, boleh menikahkan dirinya sendiri. Ya. Wabnataha as-saghirah, dan menikahkan anak perempuannya yang masih kecil belum balig. Ya. Boleh pula mewakilkan kepada yang lain. Nah, al-muhim ini sekedar untuk kita tahu bahwa ada pendapat yang semacam ini. Ya. Dan ini tentu pendapat yang batil. Seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Kalau ini terjadi dan ini mazhab berlaku di tengah muslimin, muskilah, ya kan? Walhamdulillah, hadits Nabi SAW dengan jelas mengatakan, la tuzawwijul mar'atu al-mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Seorang wanita, perempuan, tidak boleh menikahkan perempuan yang lain, tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri. Taib. Nah, mengapa Abu Hanifah berpendapat semacam ini? Mungkin beliau belum mengetahui hadis ini. Wallahu'alam. Ala kulli hal, telah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu, ya, bahwa kita dalam mempelajari Islam kembali kepada hadis Nabi SAW, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Nah, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Ya. Begitu pula as-saghirah. As-saghirah, seorang anak wanita yang masih kecil, belum balig. Ya. Kewaliannya kepada siapa? Ya, kepada ayah. Dialah yang menikahkan. Ya. Walaupun di sini untuk saghirah belum dianggap izinnya. Ya, sekaligus ini terkait dengan hadis yang sebelumnya tadi kita terlewat ya dalam membahas ini. Saghirah yakni yang belum balig, ya. Dia tergantung kepada wali daripadanya. Ya, sehingga wali yang memilih, yang memutuskan, menetapkan tentu berdasarkan niat yang baik untuk anak perempuan tersebut. Ya, dan ini sah. Ya, hal ini dibenarkan dan sah. Ya. Baik. Dan tidak diminta izinnya, ya, tidak diminta izinnya. Kamu mengizinkan atau tidak mengizinkan, nah, yang semacam itu adalah bikr yang sudah balig. Kalau belum balig, dia mengikuti wali. Baik, tapi ayah bukan ibu, ya. Seperti yang disebutkan tadi, tidak seperti dalam mazhab Hanafi. Hadits Nabi SAW ini juga telah disebutkan maknanya oleh ayat Al-Quran. Fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna. Fala ta'dhuluhunna, janganlah kalian wahai para wali menghalangi atau menahan diri untuk menikahkan mereka, para wanita. Nah, di sini Allah Azza wa Jal melarang siapa? Wali. Ya, fala ta'dhuluhunna, jangan kalian menahan diri. Jangan kalian menghalangi untuk menikahkan wanita-wanita tersebut. Nah, seandainya seorang wanita boleh menikahkan dirinya, kenapa Allah melarang para wali? Ya, tidak ada faedahnya ayat ini. Jadi ayat ini jelas menunjukkan bahwa tetap ya seorang wanita sekalipun dia sudah balig, bahkan sekalipun dia sudah janda, ia tetap tergantung pada wali. Wali yang menikahkan. Allahu a'lam. Kemudian hadis berikutnya, wa Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syighar, والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. Dari sahabat atau dari Nafi' Maula Ibni Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, qala, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syighar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah syighar. Wa syigharu, syighar adalah an yuzawwijar rajulu ibnatahu, seorang lelaki menikahkan anak perempuannya kepada seseorang, ala an yuzawwijahul akhar ibnatahu, dengan syarat orang tersebut pun menikahkan anak perempuannya dengannya, walaisa bainahuma shadaq, dan tidak ada shadaq mahar antara keduanya. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wattafaqa min wajhin akhar, dan keduanya bersepakat, Al-Bukhari dan Muslim, dari riwayat atau sanad yang lain, bahwa tafsir asy-syighar ini adalah min kalamin Nafi', dari ucapan atau penjelasan Nafi' Maula Ibnu Umar. Baik. Ikhwan fil din rahimakumullah, hadis ini seperti yang kita baca tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya. Dan tentu ini merupakan hadis yang sahih. Pada hadis ini disebutkan suatu pernikahan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang disebut dengan nikah syighar. Nikah syighar. Nah, apa yang dimaksud dengan nikah syighar dijelaskan dalam hadis ini. Di dalam hadis ini, ya, yang baru kita baca, bahwa penjelasan ini dari Nabi. Namun riwayat yang lain menunjukkan bahwa penjelasan ini dari Ibnu Umar. Wallahu a'lam. Al-muhim, sekalipun ini seandainya dari Ibnu Umar, namun ini penjelasan yang sangat penting, ya, karena Ibnu Umar, penjelasan dari Nafi', ya, afwan, dari Nafi', beliau Maula Ibnu Umar, penjelasan ini sangat penting karena beliau yang meriwayatkan hadis ini. Ya, ar-rawi yang meriwayatkan hadis biasanya dia lebih mengerti tentang makna hadis, apalagi dia seorang ulama. Nafi' ini seorang ulama, dan beliau yang meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Baik, apa yang disebutkan dalam riwayat ini tentang makna syighar, yaitu bahwa di sini ada dua orang laki-laki, an yuzawwijar rajulu ibnatahu ala an yuzawwijahu al-akhar walaysa ibnatahu walaysa bainahuma shadaq. Naam, jadi di sini ada dua orang laki-laki dan masing-masing dari keduanya punya anak perempuan. Ya. Anggap Bakar dan Zaid, ya. ya. Zaid punya anak perempuan, Bakar punya anak perempuan. Nah, keduanya menikahkan anak perempuan mereka dengan yang lain. Bakar menikahkan Zaid dengan anaknya yang perempuan. Zaid pun menikahkan Bakar dengan anaknya yang perempuan. Ya, jadi sudah semacam bertukar. Ya. Baik. Namun laisa bainahuma shadaq. Tidak ada mahar. Ya, saya nikahkan kamu dengan anak saya, tapi ya, kamu pun menikahkan saya dengan anak kamu. Dan tidak ada shadaq, tidak ada mahar. Nah, ini yang disebut dengan syighar. Al-Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan seperti yang disebutkan oleh As-Sanani rahimahullah. Qala At-Tabari tafsiru syighar bima dhukira sahihun muwafiqun lima dhakarahu ahlul lughah. Penjelasan tentang makna syighar, nikah syighar, sesuai dengan yang tersebut pada riwayat itu, ya, adalah penjelasan yang sahih, benar, muwafiqun lima dzakarahu ahlul lughah, sesuai dengan yang diterangkan, disebutkan oleh ahlul lughah, para ahli bahasa Arab. Fa in kana marfu'an fa huwa al-maqsud. Kalau ternyata ini marfu', yakni ternyata ini adalah penjelasan dari Nabi, bahwa maksud, nah, itu yang kita maksud, ya, itu yang kita, yakni kita harapkan begitu, itu ucapan Nabi sendiri, itu yang kita harapkan. Wa in kana min qawli sahabi fa maqbulun aidha. Tapi kalau ternyata itu adalah penjelasan dari sahabat, itu pun kita terima. Li'annahu a'lam bil maqami wa afqah bil hali. Karena ia, beliau, lebih mengetahui dan lebih paham terhadap keadaan, ya, terhadap hadis tersebut. Nah, baik. Nah, jadi apakah ini tafsir dari Nabi atau tafsir dari sahabat atau tafsir dari tabi'in? Semuanya adalah tafsir yang sangat bermanfaat, dan menurut Al-Qurtubi itu adalah tafsir yang benar dan sesuai dengan bahasa Arab, ya. Menurut para ahli bahasa, syighar memang bermakna semacam itu. Taib. Disebutkan oleh As-Sunan rahimahullah dari para ulama, lalu apa hukum nikah tersebut? Asy-Syafi'i dan Malik rahimahumullah mengatakan bahwa kalau begitu pernikahan itu batal. Ya. Batilun linnahyi anhu wa huwa yaqtadil butlan. Ini adalah nikah yang batal karena ada larangan. Dan larangan itu yaqtadi al-butlan. Yani dalam kaidah usul fiqh, an-nahyu yaqtadi al-fasad. Ya. An-nahyu yaqtadi al-fasad. Suatu larangan itu berkonsekuensi rusaknya yang dilarang, artinya batal. Misalnya kita berpuasa di hari raya. Tak boleh, ya kan? Ini dilarang. Maka puasa itu rusak, batal. Enggak sah. Sekalipun kita dari fajar, ya, sebelum fajar sahur sampai maghrib, ya, betul-betul puasa, tidak melakukan pembatal puasa. Kalau dilakukan pada bulan Ramadan, sah. Tapi karena ini puasa yang manhiyun anhu, dilarang, maka ini menjadi rusak, batal. Nah, ini makna an-nahyu yaqtadil fasad. Larangan berkonsekuensi rusaknya yang dilarang, batal. Begitu pula ini, Nabi SAW melarang nikah syighar, sekalipun sudah akad dengan benar, ijab kabul, ya kan? Ada wali, ada saksi, ada mahar, semuanya lengkap. Maka kita katakan batal. Kenapa? Karena Nabi melarang. Naha anis syighar. Jadi asyighar manhiyun anhu, terlarang. Wan nahyu yaqtadil fasad. Dan larangan ini berkonsekuensi rusaknya yang dilarang. Ya, sehingga batal. Walaupun sebagian ulama ya mengatakan tidak, ya. Tapi yang rajih wallahu alam ini adalah pernikahan yang batal sesuai mazhab Syafi'i dan Malik. Nah. Baik. Selanjutnya وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعلى بالإرسال حديث yang ke-18 dari bab ini, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa anna jariyatan bikran, bahwa ada seorang anak perempuan yang gadis bikran, atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dzakarat anna abaha zawwajaha wa hiya karihatun. Dia menyebutkan bahwa ayahnya telah menikahkannya, wa hiya karihah, padahal anak perempuan ini tidak menyukai dengan suaminya. Artinya dia dipaksa ya untuk menikah dengan lelaki tersebut. Fa khayyaraha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu khayyaraha, memberikan pilihan kepada perempuan tersebut. Ya. Artinya kamu tetap menerima dan melanjutkan, atau kamu akan menolak. Ya, ini makna khayyaraha. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa u'illa bil irsal. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan hadis ini u'illa disebutkan ada kelemahan irsal, yakni mursal, dalam salah satu jalan atau sanad hadis ini. Baik, namun hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Abi Dawud, mungkin dengan beberapa pendukung riwayat-riwayat yang lain, sehingga beliau simpulkan bahwa hadis ini sahih. Baik. Nah, seperti yang kita dengar pada hadis tadi, bahwa hadis ini memberikan suatu kisah, ya. Adanya seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia adalah seorang bikr, ya. Dia seorang bikr yang masih gadis. Ternyata dia dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah dengan seorang lelaki yang dia tidak suka. Ya. Dan telah terjadi nikah tersebut. Bukan baru menawarkan kepada dia, kamu saya nikahkan. Ya, mau atau tak mau. Bukan itu. Namun terjadi pernikahan itu. Ya. Ada ijab, ada kabul. Maka dia pun datang kepada Rasulullah SAW dan mengadukan kepada beliau tentang ayahnya yang menikahkan dengan cara semacam itu. Maka Nabi SAW khayyaroha, memberikan pilihan. Artinya, engkau wahai anak, ya, perempuan antara dua pilihan. Kalau tetap ya menerima dan melanjutkan maka sah. Lanjutkan dan ini pernikahan yang sah. Tapi kalau dia menolak maka pernikahan itu menjadi batal. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini terdapat padanya suatu hal yang sangat penting, yaitu apa? Ridha. Ya. Ridha dari pihak perempuan sekalipun dia bikr. Apalagi kalau dia sayyib. Sehingga hadis ini seperti yang sebelumnya disebutkan bahwa al-bikr tusta'dzan. Bikr tusta'dzan. Dia dimintai izin sekalipun memberi izin dengan sukut, dengan diam. Tapi yang penting izin. Kalau seandainya boleh dipaksa, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mesti meminta kepada para wali untuk meminta izin kepada seorang yang bikr? Ya, nah tentu ini bermakna ridha perempuan tersebut menjadi syarat. Kalau ia tak ridha, pernikahan batal. Ya, sekalipun telah terjadi ijab dan qabul, maka pernikahan batal. Ya. Kemudian di sini disebutkan oleh Sunan rahimahullah bahwa wa fihi walatum naam, hadis yang sebelumnya wala tunkahul bikru hatta tusta'dan, wa hadzal hadis afada ma afadahu fadalla ala tahrimi ijbaril ab. Hadis ini memberikan faedah seperti hadis Abu Hurairah yang lalu bahwa al bikr la tunkah hatta tusta'dan, seorang gadis tidak boleh dinikahkan sampai dia dimintai izin. Hada al hadis afada ma afadahu fadalla, hadis ini memberikan faedah yang sama dengan hadis Abu Hurairah. Fadalla, maka menunjukkan ala tahrimi ijbaril ab, bahwa diharamkan seorang ayah memaksa libnatihil bikr ala nikah, memaksa anak perempuannya untuk menikah. Ya, dalam arti memaksa seperti yang tadi kita sebutkan. Ya, tiba-tiba dinikahkan, ya, dilakukan akad ijab qabul tanpa ridha darinya. Ya. Wa ghairihi minal awliya bil aula. Dan demikian pula kalau ini larangan bagi ayah, apalagi wali yang lain. Mimbabi aula, lebih utama lagi dilarang. Ya. Baik, jadi semuanya dari para wali tidak boleh menikahkan dengan cara semacam ini. Ya. Baik. Kemudian yang semacam ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah selain kejadian ini, ya. Pernah juga yang lain di sini disebutkan datang kepada Nabi SAW, ya, atau kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita, "Inna abi zawwajani min ibni akhihi yarfa'u bi khasisatahu wa ana kariha." Sesungguhnya ayahku menikahkan aku dengan anak saudaranya. Yarfa' bi khasisatahu, dengan tujuan untuk mengangkat dia dari kerendahannya. Ya, supaya mendapat martabat yang tinggi. Wa ana kariha, padahal saya enggak suka. Saya benci kepadanya. Qalat ijlisi hatta ya'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaratuhu fa arsala ila abiha fa da'ahu fa ja'ala al-amra ilaiha. Aisyah mengatakan, duduklah kamu di sini ya sampai nanti datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepada Nabi tentang apa yang terjadi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil ayahnya dan Nabi SAW ja'al al-amra ilaiha. Nabi SAW memberikan keputusan ini kepada perempuan tersebut. Kalau dia mau terima, berarti sah. Kalau dia tolak, maka batal. Akad nikah batal. Faqalat ya Rasulullah, qad ajaztu ma sana'a abi, walakin aradtu an u'liman nisa an laysa lil aba' min al-amri syai'. Wahai Rasulullah, saya memilih untuk ajaztu ma sana'a abi, membolehkan, artinya menerima apa yang dilakukan ayah, tapi hanya saja saya melakukan ini untuk memberitahukan kepada kaum wanita bahwa ayah-ayah mereka tidak punya hak untuk memaksa. Ya. Ala kulli hal, ini juga ada hadis yang seperti ini, semacam yang disebutkan, ya, menerangkan kepada kita tentang kewajiban adanya ridha dari perempuan. Kemudian hadis berikutnya. Wa an al-Hasan an Samurah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ayyuma imra'atin zawwajaha waliyani fahiya lil awwali minhumā, rawahu Ahmad wal arba'ah wa hassanahu at-Tirmidzi. Dari Al-Hasan, dari Samurah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayyuma imra'atin zawwajaha waliyani, perempuan siapa saja dia, zawwajaha waliyani, yang telah dinikahkan oleh dua wali, fahiya lil awwali minhuma, maka ia bagi yang pertama dari keduanya. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa hassanahu Tirmidzi. Hadis riwayat Ahmad dan imam yang empat, dan hadis ini dihasankan oleh al-imam At-Tirmidzi. Ya. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh imam At-Tirmidzi, dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini dhaif, lemah. Ya. Namun di sini ada suatu hukum, dan ini yang telah kita sebutkan pula pada kesempatan semalam, bahwa Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu juga memberikan fatwa seperti yang tersebut pada hadis ini, riwayat ini. Sekalipun riwayat ini menurut Syekh Al-Albani rahimahullah lemah, ya, namun kandungan daripada makna hadis benar. Baik. As-Sana'ani rahimahullah mengatakan, wal hadithu dalil ala anna al-mar'ata idha aqada laha waliyani li rajulaini. Hadith menunjukkan bahwa bila terjadi seorang perempuan diakadkan oleh dua wali, masing-masing dari walinya menikahkan, ya, li rajulaini, bagi dua orang, ya, misal kita sebutkan, ada seorang perempuan, dia punya saudara laki-laki dua, yang satu di sana menikahkan saudaranya yang perempuan dengan seseorang, yang satu di sana menikahkan juga, ya, terjadi pernikahan, ya, satu orang tapi dinikahkan dengan dua lelaki. Ya. Baik. Kalau satu lelaki dengan dua perempuan boleh, ya kan? Tadud. tapi ini sebaliknya, ya, dia satu perempuan menikah dengan dua laki-laki. Ya. Di sini Sunan rahimahullah mengatakan, wa kana al-'aqdu mutarattiban annaha lil-awwal minhuma sawa'un dakhala biha ats-tsani aw la. Dan ternyata mutarattib, yakni di sini ada apa, waktu yang berbeda, ya, ada waktu yang berbeda. Maka di sini dia nam bagi akad yang pertama, ya, dia lil awal min huma, wanita ini sah menjadi istri yang diakadkan pertama kali, ya. Baik. Sawa'un dakhala biha tsani aw la, sama saja apakah dengan yang kedua telah dukhul atau belum. Sama saja, ya, misalkan dengan yang kedua dia enggak mengetahui, ternyata dengan yang kedua dia sudah istilahnya berhubungan, tetap ini batal, ya, dan sah bagi yang pertama. Ya. Dan tentu ini bila terjadi tanpa pengetahuan, ya. Kalau telah diketahui zina, ya, berarti ini zina. Di sini disebutkan oleh As-Sunani rahimahullah, amma idza dakhala biha aliman fa ijma' annahu zina. Kalau yang kedua ini sudah tahu dan dia tetap berhubungan, maka ini adalah zina. Ya. Baik. Fa in waqa'al aqdani fi waqtin wahidin batala. Apabila terjadi dalam waktu yang sama. Ya. Terjadi dalam waktu yang sama, maka batal semua. Batala, keduanya batal. Ya, kalau terjadi akad tersebut dalam waktu yang sama. Nah. Kemudian hadis berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma 'abdin tazawwaja bighairi idni mawalihi aw ahlihi fa huwa 'ahirun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu wa kadzalika Ibn Hibban. Ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma 'abdin tazawwaja bi ghairi idzni mawalihi, hamba sahaya, siapa saja dari mereka tazawwaja yang menikah bi ghairi idzni mawalih, tanpa izin tuannya, au ahlihi atau keluarganya, fahuwa ahir, maka dia adalah ahir. Nah, dia adalah pezina. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau mensahihkannya. Wa kadzalika Ibn Hibban, demikian pula ini riwayat, demikian pula disahihkan oleh Ibn Hibban. Naam. Ikhwani fi din rahimakumullah. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahih Al-Jami' As-Saghir. Hadis ini terkait dengan seorang budak hamba sahaya yang menikah tanpa izin tuannya, ya. Nabi SAW mengatakan bahwa ahir, maka dia pezina. Sehingga di sini diambil suatu pelajaran bahwa menjadi syarat sahnya pernikahan bagi seorang budak hamba sahaya adalah izin daripada tuannya. As-Sanani rahimahullah mengatakan, wal hadith dalil ala anna nikah al-abdi bighairi idni malik batil. Wa hukmuhu hukmu zina indal jumhur. Hadith ini menunjukkan bahwa nikah seorang budak hamba sahaya tanpa izin pemiliknya atau tuannya adalah batil, batal. Dan hukumnya seperti hukum zina menurut jumhur ulama. Illa annahu yasqutu anhu al-hadd idza kana jahilan lit-tahrim. Hanya saja tidak dijatuhkan padanya hukum had, ya, hukum cambuk misalnya. Idza kana jahilan lit-tahrim, apabila dia tidak mengetahui haramnya perbuatan tersebut. Wa yulhaqu bihi an-nasab, dan nasab bagi anaknya disandarkan kepadanya, dinasabkan kepadanya. Misal setelah itu kemudian apa mendapatkan seorang anak, maka anak tetap dikatakan sebagai anaknya, ya, dinasabkan kepadanya. Ya. Baik. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يجمع بين المرأة وعمتها, tidak digabung, ya, tidak dijadikan satu antara al-mar'ah wa ammatiha, seorang wanita dengan ammah, bibi, paham ya? Apa? Makci. Makci, ya. Wala bainal mar'ati wa khalatiha, sama ini juga bermakna yang sama. Kalau dalam bahasa Arab ammah, ammah yakni saudara perempuan ayah, ya. Khalah saudara perempuan ibu, ya. Semuanya makcik semua, ya. Ya. Baik. Di sini hadis pertama muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan hadis ini terkait dengan bab apa? At-ta'addud, ya, poligami, ta'addud az-zawjat. Ta'addud az-zawjat diperbolehkan, bahkan disunnahkan. Hanya saja di sini ada beberapa aturan yang mesti diperhatikan. Ya. Nabi SAW mengatakan, "La yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha." Tidak boleh disatukan, artinya dalam yakni sama-sama menjadi istri, ya. Antara seorang perempuan dengan makciknya. Ya. Tidak boleh. Kita punya istri dua, ternyata ada hubungan yang dekat antara kedua istri itu. Ya, seorang perempuan dengan makciknya. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Hikmah mungkin saja kita ketahui, mungkin tidak kita ketahui, namun wallahu a'lam ini bisa merusak silaturahmi. Ya, karena apa? Karena biasa terjadi antara para istri apa kecemburuan, ya, sehingga terjadi hubungan yang tidak baik, sehingga mungkin terjadi putusnya silaturahmi, padahal mereka adalah orang yang masih dekat dalam kekerabatan, sehingga Nabi SAW melarang, ya, ini tak boleh, ya, digabung dalam satu hubungan ikatan pernikahan. Nabi SAW menyebutkan hal ini, dan ini sama saja antara ammah atau khalah. Ya, dalam bahasa Arab berbeda, tapi dalam bahasa kita sama saja mereka. Fihi dalil ala tahrimil jam'i baina man dzukir. Qala Syafi'i, Yuhramul jam'u baina man dzukir wa huwa qawlu man laqituhu minal muftin wa la khilafa bainahum fi dzalik. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh As-Sunani rahimahullah bahwa ini merupakan hukum yang mengharamkan perbuatan tersebut, dan ini merupakan fatwa para mufti yang saya pernah jumpai. Tiada perbedaan di antara mereka dalam hal itu. Qala Tirmidzi wa qala Ibnu al-Mundzir lastu a'lamu fi dzalika ikhtilafan. At-Tirmidzi mengatakan bahwa Ibnu al-Mundzir mengatakan bahwa tidak ada perbedaan yang saya ketahui di antara ulama. Sepakat, ya. Yani semacam ijma' begitu ya. Tidak ada perbedaan. Wa inna ma qala bil jawaz firqatan min al khawarij. Ya. Ada kelompok yang membolehkan itu, yaitu khawarij, kelompok sesat khawarij. Dan termasuk yang menukilkan ijma' dalam hal ini Ibn Abdul Barr, Ibn Hazm, Al-Qurtubi dan An-Nawawi. Para ulama tersebut menukilkan ini, sepakat para ulama. Ya. Dan juga termasuk yang tidak diperbolehkan dalam bab ini, ukhtain. Ya. Seorang menikah, ta'addud, poligami, menikahi dua wanita yang ternyata dia bersaudara. Ya. Baik saudara nasab maupun wallahu'alam apa namanya? Susuan, ya. Wallahu'alam. Baik. Dan hikmah insyaallah semacam yang tadi kita sebutkan, dan mungkin di sana ada hikmah-hikmah yang lain, wallahu a'lam. Sebagian orang ya, sebagian orang melakukan perbuatan ini ya, dalam arti dia punya istri dua dan ternyata saudara, mereka saudara, ya, dan hidup bersama. Tidak boleh dia mengatakan kami tidak ada problem, ya, kami tetap menjaga silaturahmi, sehingga ini boleh, nggak bisa. Itu mungkin salah satu hikmah, ya, dikhawatirkan putus silaturahmi. Namun kita tidak tahu hikmah-hikmah yang lain, dan mungkin ada hikmah-hikmah yang lain yang banyak yang kita belum mengetahuinya. Namun secara hukum tetap tidak boleh. Kita tahu hikmah atau tidak tahu hikmah itu keterbatasan akal kita. Ya, yang jelas Nabi melarang perbuatan ini. Hadis berikutnya. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yankihul muhrim wa la yumkih. Rawahu Muslim. Dari Utsman radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrim wa la yumkih. Seorang yang berihram tidak dibenarkan menikah, tidak juga menikahkan. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dalam salah satu riwayat, wala yakhtubu, tidak boleh pula melamar, meminang. Wa zad Ibn Hibban, wala yukhtabu alaih, juga tidak boleh dia dipinang, ya, dilamar. Taib. Jadi hadis-hadis ini ya memberikan suatu penjelasan bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan bagi seorang yang ihram. Ya, ketika dia haji, umrah, sudah masuk dalam manasik haji maupun umrah, masih dalam keadaan ihram, muhrim, maka termasuk larangan ihram melakukan akad pernikahan, ya. Atau yungkih, menikahkan, artinya dia menikahkan putrinya misalnya, atau saudara perempuannya juga tak boleh. Begitu pula yakhtub dan yukhtab, ya, melamar atau dilamar. Laki-laki melamar, perempuan dilamar, tidak boleh semua. Ya. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, di sini ada satu hadis yang terkesan berbeda dengan yang disebutkan, yaitu hadis dari Ibn Abbas, wa an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibn Abbas semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, tazawwajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maymunah wa huwa muhrim. Muttafaqun alaih. Ibn Abbas mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah wa huwa muhrim, dalam keadaan beliau berihram. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis sahih, ya kan? Muttafaqun alaih. Tapi secara makna hadis ini sangat bertolak belakang dengan hadis yang lalu, yang sebelumnya disebutkan tidak boleh menikah. Bagaimana di sini dikatakan Nabi menikah dalam keadaan beliau berihram? Ya. Bagaimana ini? Ya. Kita lihat hadis berikutnya, wali Muslim. Dalam riwayat Muslim, An Maimunah nafsiha radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Dalam riwayat Muslim dari Maimunah sendiri, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya wa huwa halal, dalam keadaan Nabi halal bukan muhrim. Nah, ini jadi perbincangan di antara para ulama. Kaif ini Nabi berapa kali menikah dengan Maimunah? Tentu satu kali, ya kan? Kalau Nabi menikah dua kali, mungkin akan kita katakan, oh, Ibn Abbas menceritakan suatu kejadian, Nabi menikahi dalam keadaan ihram. Maimunah sendiri menceritakan kejadian yang lain, lain waktu menikah dalam keadaan halal. Mungkin begitu. Tapi ini kan terjadi hanya sekali. Dan apalagi tadi bertentangan dengan hadis yang pertama. Ya. Ah, di sini, dari sisi sanad, semua sahih. Tapi disebutkan oleh para ulama rahimahumullah bahwa ini kekeliruan dari Ibn Abbas. Ya. Yang lebih kuat adalah yang dikatakan oleh Maimunah sendiri, karena dialah yang menikah. Maimunah istri Nabi mengatakan bahwa Nabi menikahinya wa huwa halal, dalam keadaan halal. Dan didukung oleh riwayat yang lain, di mana disebutkan bahwa perantara, kalau tak salah ingat, adalah Abu Rafi' yang menjadi perantara antara Nabi dengan Maimunah. Dia pun mengatakan terjadi dalam keadaan halal. Jadi di sini kekeliruan dari Ibn Abbas. Disebutkan dalam kitab ini Subulus Salam, qala al-Athram qultu li Ahmad inna Abu Thar yaqulu bi ayyin yadfa'u hadith Ibn Abbas ay ma'a sihhatihi, qala Allahul musta'an. Ibn Musayyib yaqul wahim Ibn Abbas wa Maimunah taqulu tazawwajani wa huwa halal. Ya, jadi Imam Ahmad ditanya, bagaimana hadith ini, bukankah itu hadith yang sahih, bagaimana kita menolak hadith itu? Imam Ahmad mengatakan, Ibn al-Musayyib, Sa'id Ibn al-Musayyib, seorang tabi'in besar, mengatakan Ibn Abbas keliru dalam hal ini. Dan Maimunah sendiri mengatakan bahwa itu terjadi dalam keadaan Nabi halal. Ya. Disebutkan pula oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah, qala al-a'immah inna hadha waham min Ibn Abbas. Ini kekeliruan dari Ibn Abbas. Al-Syekh Al-Bani juga mengatakan, ittifaq as-sahaba 'ala al-'amal bi hadith Utsman mimma yu'ayyidu sihhatah wa thubut al-'amal bihi 'inda al-khulafa ar-rasyidin, fadhalika yadullu 'ala khata'i hadith Ibn Abbas. Jadi Ibn Abbas Syekh Al-Albani juga menyebutkan bahwa ini kesalahan dari Ibnu Abbas. Nah, begitu pula disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, di sana ada ucapan Abu Rafi' yang menjadi safir perantara antara Nabi dengan Maimunah. Dia mengatakan tazawwajaha halalan. Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan halal, bukan berihram. Baik, jadi di sini kesimpulannya bahwa tidak ada iskal dengan pernikahan Nabi dengan istrinya Maimunah. Ya, itu terjadi dalam keadaan halal, tidak dalam keadaan ihram. Dan satu pelajaran penting bagi kita di sini bahwa yakni namanya manusia, ya. Tidak lepas dari kesalahan. Ya, Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas? Ya. Ibnu Abbas jangan ditanya tentang ilmunya. Ya. Tapi subhanallah keliru. Ini dalam hal ini. Dalam padahal Maimunah juga termasuk bibi kalau tak salah ya dari, dengan Ibnu Abbas dekat juga. Ya. Ya, makcik. Ya, yakni walaupun ada agak jauh ya, wallah alam perlu dilihat kembali, namun masih dekat secara kekerabatan. Baik. Nah, ini hal yang penting. Hal yang penting bagi kita, ya manusia siapapun dia ada saja salahnya. Ibnu Abbas pun bisa salah. Ya. Baik. Cukup. Sementara sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya sebelum asar. Allahumma a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.